السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, kita langsung saja membacakan ayat yang akan dibahas di pagi hari ini insyaallah taala, surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Yarhamukallah. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Maka ini pembahasan tentang ila untuk dua ayat, dan kemudian pembahasan talak di ayat ketiganya insyaAllah. Ya, kita akan membahas tentang ila. Apa itu ila? Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Lilladzina yahlifuna billahi an la yujami'u nisa'ahum. Yaitu orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menjima' istri-istri mereka. Maka yang seperti ini, tarabbusu arba'ati ashhur, intidhar arba'ati ashhur, menunggu waktu 4 bulan. Apa itu ila ikhwan? Di sini ila ada salah satu dari bab fiqih tentang usrah, pernikahan dan semisalnya. Ila yaitu an yahlifa ar-rajul billahi ta'ala an la yata' zawjatahu muddatan tazidu ala arba'ati ashhur qasidan ilhaq ad-dharr biha. Yaitu ila adalah an yahlifa ar-rajul billah, suami bersumpah dengan nama Allah, an la yata'a zawjatahu, untuk tidak menjima istrinya. Jadi bersumpah untuk tidak menjima istrinya, muddatan dalam jangka waktu, tazidu ala arba'ati ashhur, di atas 4 bulan. Itu namanya ila. Ya. Begitu Pak, namanya. Jadi ila adalah suami, bukan istrinya. Suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya dengan waktu lebih dari 4 bulan. Seperti demi Allah, aku tidak akan menjima kamu selamanya. Ya. Demi Allah, aku tidak akan menjima kamu, tidak akan mencampuri kamu setahun. Maka hukum ini, hukumnya masuk dalam hukum ila namanya. Dan dalilnya ini, lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Taib. Jadi ila ini berkaitan sumpah untuk tidak menjima, ingat, tidak menjima, dengan bahasa-bahasa yang menjurus ke masalah itu, yaitu tidak menjima. Aku tidak akan menyentuhmu. Ya, aku tidak akan menjima'imu, aku tidak akan menggaulimu. Ya. Adapun kalau misalnya suami ini bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengajak bicara istrinya, ya, maka ini termasuk ila atau tidak? Tidak, bukan ila. Aku enggak bakal lagi ngomong sama kamu, misalnya. Hah? Apa? Demi Allah, aku tidak akan ngomong lagi sama kamu. Ini bukan termasuk ila. Ya. Jadi ila dikaitkan dengan tidak atau dengan tidak maunya atau perkataan yang menunjukkan tidak menginginkan jima oleh suaminya. Nah, kalau misalnya dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan menjima dirimu setahun insyaallah dengan adalah istithna dengan kalimat insyaallah, maka ini bukan termasuk ila. Ini yang disebut sebagai al-yamin al-mu'allaqah bil masyiah, dengan insyaallah, yaitu sumpah yang digantung dengan masyiatillah. Maka yang seperti ini tidak termasuk sumpah yang ada kafarahnya, sehingga bukan pula termasuk ila. Kayak antum bilang, wallahi ana enggak bakal mau, ana enggak bakal duduk lagi sama antum insyaallah. Ini bukan termasuk sumpah sebenarnya. Karena ada ta'liq dengan masyiah. Ya, tidak karena ada ta'liq dengan masyiah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW dalam salah satu hadis, "Lau qala insyaallah lam yahnath." Kalau seseorang bersumpah kemudian mengatakan insyaallah, maka tidak menggugurkannya, yaitu tidak dia ketika orang tersebut melanggar sumpahnya, maka tidak ada kafarah. Karena hakikatnya itu bukanlah sumpah, melainkan menta'liq dengan masyiah, mengaitkan suatu hal dengan kehendak Allah. Nah, taib lilladzina yuluna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Maka tunggulah sampai 4 bulan. Ya. Jadi di antara syarat disebutnya suatu sumpah ini sebagai ila, yaitu pencegahannya untuk menjima dengan kalimatnya, dia tidak mau menjima, itu di atas 4 bulan. Adapun kalau dia bilang, demi Allah aku tidak akan menjimamu selama 4 bulan, maka ini tidak termasuk ila. Karena batas minimal adalah 4 bulan sehari. Karena harus di atas 4 bulan. Ya. Lalu bagaimana ketika terjadi ila pada sepasang suami istri ini? Fa in raja'u qabla fawatil ashhuril arba'ah, fa inna Allaha ghafurun lima waqa'a minhum minal halif bisabab ruju'ihim rahimun bihim. Kalau misalnya mereka rujuk nih sebelum selesai 4 bulan, ya, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun terhadap apa yang terjadi dari halif atau dari pesumpah ini, ya, maka rujuk, begitu ya. Namun kemudian wa in, kata Allah Ta'ala, wa in azamu at-talaq fa inna Allah sami'un 'alim. Namun ketika laki-laki ini, suami ini berazam untuk mentalak, maka Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam tafsir Muyassar, wa in aqadu azmahum 'ala at-talaq biistimrarihim fil yamin wa tarkil jima' fa inna Allah sami'un li aqwalihim 'alimun bi qasdihim wa sayujazihim 'ala dhalik. Kalau misalnya suami-suami istri ini berazam untuk talak dengan cara meneruskan konten yaminnya, sumpahnya, dan tidak menjima'nya, maka Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Jadi gini ikhwan, ila tadi apa? An yahlifa ar-rajul alla yujami' zawjatahu muddatan tazidu ala arba'ati ashhur qasidan idraran ala zawjatihi. Yaitu suami apa? Ngapain bersumpah dengan nama Allah, an yahlifa ar-rajul billahi ta'ala an la yujami'a zawjatahu, untuk tidak menjima' istrinya. Fadhal. Salam. Untuk tidak menjima istrinya dalam kurun waktu lebih dari 4 bulan. Ini berarti kalau misalnya dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan menjima'mu dalam waktu 4 bulan. Masuk ilah enggak? Tidak masuk. Tidak masuk karena harus lebih dari 4 bulan sumpahnya itu. Demi Allah aku tidak akan menjima'mu selama 5 bulan. Masuk ilah. Maksud hukum ilah. Ya. Nah, di sini ketika terjadi misalnya seorang suami bilang aku tidak akan demi Allah aku dengan demi Allah ya ngomongnya dengan demi Allah. Wallahi lan ujami'aka haulan kamilan. Setahun demi Allah aku tidak akan menjima'mu, kata suami ke istrinya. Makanya terjadi hukum ilah. Kata Allah di ayat yang pertama ini, fa in fa'u, kalau sebelum 4 bulan. Ya, ini kan mereka terkena hukum ilah nih. Sebelum 4 bulan. Suami ini kemudian menyatakan rujuk, "Dak, saya enggak jadilah. Saya masih sayang sama kamu." Ya. Atau suami ini menjima istrinya, maka ini dianggap sebagai fai atau kembali ke istrinya. Hukum ilahnya terhapus. Ya. Gitu ya. Oh, Masya Allah Pak Wil hadir, Masya Allah. Ya. Baik. Namun bagaimana kasusnya? Kalau misalnya, kan kata Allah Ta'ala tadi, tarabbusu arba'ati ashur, tunggulah 4 bulan. Jadi suami ini bilang, saya tidak akan menjima Allah, saya tidak akan menjima'u selama setahun penuh. Terus kayak gitu kondisinya enggak dijima, enggak dirujuk, enggak diapa. Maka ini kan memberikan mudharat pada istrinya, seperti digantung, enggak jelas nih maunya apa. Ya kan? Maka kata Allah, tarabbus arba'ati asyhur. Tunggulah 4 bulan. 4 bulan selesai, maka 4 bulan sehari di hari pertama setelah 4 bulan di bulan kelima. Dan ini kan hukum syar'i, berarti bulan yang dimaksud bulan Hijriyah. Ya, pakai bulan Hijriyah tanggalannya. Bukan Masehi. Nah, 4 bulan kemudian sehari berikutnya di bulan kelima, maka di sini hakim harus mengurus ini, hakim pakainya, hakim yang syar'i. Kira-kira hukum-hukum seperti ini ada nggak di demokrasi kita nih? Hah? Mana pernah dibahas kayak gini di hukum kita? Ya. Nah, bulan kelima hari pertamanya, maka terjadilah sidang. Ya, dan hakim panggil itu suami istri. Harusnya gitu. Dipanggil, mau dia kerja. Nah, inilah pentingnya kok pakai hukum syar'i, hakim yang syar'i ini. Kalau suami kerja di kantor, maka hakim melayangkan surat ke kantornya untuk memanggil fulan. Gitu loh. Dan kantor itu harus taat pada walil amri ini. Ya, kemudian datang itu suaminya, datang istrinya. Maka hakim di sini harus bertanya ke suaminya, ya, ini maunya apa? Hah? Rujuk atau talak? Harus gitu. Enggak boleh diterusin ini. Rujuk atau talak? Ya, maksudnya rujuk di sini yaitu membatalkan sumpahnya dia untuk tidak menjima istrinya sehingga menjadi suami istri normal lagi. Atau kalau memang kamu tidak mau dengan dia, talak sekarang. Gimana? Bisa dipahami enggak ini maksudnya? Nah. Hah? Oke, bisa paham enggak, Wi? Beneran? Antum baru datang langsung paham? Ayo, ya. Pak Samiran? Ini Pak Samiran ini dari dulu di tempat di situ. Pak Iman bisa paham, Pak Iman? Iya, gitu jadi. Gini Kak, gimana paham? Paham semua insya Allah. Jadi di hari pertama di bulan kelima itu hakim harus punya keputusan. Tapi keputusannya tergantung pada suami ini. Suami gak boleh gantung lagi. Karena dengan istinbat ini, Umar bin Khattab ketika ditanya, ya, kira-kira berapa lama perempuan itu boleh untuk ditinggal oleh suaminya? Maksudnya ditinggal jihad, ditinggal kerja. Maka kata Umar Khattab, aku tidak akan membiarkan lebih dari 4 bulan atau 6 bulan. harus balik ke istrinya, karena itu akan bermadarat pada istrinya. Begitu. Ya, 4 bulan atau 6 bulan. Makanya sebagian tulab di Madinah misalnya, mereka yang sudah menikah, itu wajib itu. 6 bulan lah, kalau memang saifiyah atau liburan, ya, liburan semester, wajib pulang untuk memberikan nafkah batin pada istrinya. Ya. Dan juga para pekerja atau siapapun. Ya. Karena itu rumah dorat buat istrinya. Dan tidak ada perempuan yang kemudian membiarkan rela gitu aja, udah enggak apa-apa Mas, setahun aja di sana enggak apa-apa. Udah enggak usah diapa-apain aku mah. Aku mah apa atuh? Enggak. Ini istri model apa kayak gini? Kecuali kalau menopause, tidak punya syahwat lagi dan dikasih duit banyak, itu mungkin insyaallah terjadi itu. Udah enggak apa-apa Mas, yang penting duitnya ngalir gitu. Iya. Tapi rata-rata kan enggak gitu. Ya kan lalu kan ya? Hah? Allah alam bisok. Iya, jadi jangan lewat 4 bulan ninggalin istri. Iya. Nah, begitu ya, kawan. Jadi ketika itu diperintahkan, mau talak atau enggak? Ya, kalau memang mau menerusin, nerusin. Balik lagi ke istrinya. Lakukan hal sebagai suami istri. Tapi kalau emang enggak mau dia, talak sekarang. Jangan gantung gitu aja. Ya. Begitu, itu tugasnya hakim. Harus diketok itu palu gitu. Kalau suaminya itu bilang kemudian, saya enggak bisa sama dia lagi. Saya udah enggak bernafsu sama dia, Pak Hakim. Khalas berarti terjadi talak, udah khalas, antum talak dia. Terjadi talak. Ini terjadi talak, ya. Kalau memang talak pertama. Tapi seperti itu ya, kawan, itu hukum ila, ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, ayat 228. Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Itu di sini tafsirannya wal mutallaqatul harair zawatul haid. Perempuan-perempuan yang ditalak dan mereka itu harair. Harair jamak dari hurrah. Perempuan-perempuan merdeka. Bukan budak-budak wanita, bukan. Zawatul haid. Yang mereka bisa haid. Ini ketentuannya, ikhwan. Wal mutallaqatu al-harair dzawatul haid. Perempuan ini merdeka, bukan budak, dan sudah bisa haid. Jadi bukan anak-anak, sudah baligh gitu maksudnya. يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة. Maka perempuan-perempuan yang ditalak ini wajib untuk menunggu, ya, setelah talaknya. Menunggu apa? Masa iddah. Salah satu quru, tiga quru. Quru di sini bisa maknanya athhar, bisa maknanya haidhat. Makanya khilaf besar di antara ulama. Ini tiga kali masa haid atau tiga kali masa suci. Tapi sebelum ini, perempuan kalau ditalak, kan perempuan yang ditalak itu ada berapa kondisi ya? Perempuannya tergantung, ini perempuannya apa? Apakah dia lam yahidna, belum haid, maksudnya masih kecil. Misalnya gadis ini dinikahi pas usia 7 tahun. Belum sempat haid. Nikahnya sah enggak? Sah enggak nikahnya? Hah? Gadis 7 tahun dinikahi oleh seorang pria usia 25 tahun. Sah enggak nikahnya secara syar'i? Sah, walaupun belum haid. Ya. Kayak Aisyah aja dinikahi sebelum haid. Oke. Okay. Nah, ada perempuan yang sudah haid. Kayak biasanya kita menikah dengan perempuan yang sudah haid, bisa hamil, bisa melahirkan. Ada menikah dengan dia statusnya dengan perempuan yang sudah menopause, dan ada juga yang menopause dengan yang belum bisa haid, itu sama masa iddahnya. Itu dikeluarkan dari sini. Ini adalah perempuan-perempuan normal, merdeka, normal, sudah bisa haid dan bukan menopause. Menopause kan berarti sudah tidak haid lagi kan? Karena sudah berusia tua mungkin atau penyakit dan semisalnya. Oke. Okay. Maka perempuan-perempuan seperti ini dan mereka merdeka, memiliki masa iddah ketika setelah ditolak. ditalak. Setelah terbit lafal talak, baik melalui lisan suaminya atau melalui tulisannya, maka semenjak hari itu dihitung salah satu quru, tiga kali masa quru. Nah, quru inilah yang dipermasalahkan oleh ulama, karena termasuk lafal yang mustarakul ma'na, lafal yang maknanya berserikat dan bahkan bertentangan. Quru bisa maknanya masa suci, bisa maknanya masa haid. Ya, khilaf di antara ulama. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, quru di sini artinya adhar, yaitu masa-masa suci. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini juga pendapat Malikiyah. Tapi wallahu alam, yang lebih tepat wallahu alam, thalathatu quru, yaitu tiga kali masa haid. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim dan lainnya dari para ulama. Jadi wallahu alam, kita pilih pendapat alladzina wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, di sini thalathatu hayd, tiga kali masa haid. Ya, jadi misal ditalak di masa suci nih, saya talak kamu sekali, maka kemudian perempuan itu kan mengalami masa iddah. Masa iddahnya tiga kali masa haid. Ya, dia ditalak di masa suci nih, taib, saya talak kamu. Kemudian terjadi padanya masa haid pertama, sekitar 10 hari. Bulan berikutnya terjadi masa haid kedua. Bulan berikutnya terjadi masa haid ketiga. Nah, setelah selesai masa haid ketiga dan dia mandi, maka itu selesai masa iddah. Paham di sini, Ikhwan? Itu yang lebih tepat. Seperti lil al-mutallaqat atau ya tarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Itu yang lebih tepat. Karena kalau misalnya quru di sini dimaknai athhar, tiga kali masa suci, maka ada keganjilan di konsekuensinya. Ala kulli hal, itu aja, enggak usah kita lanjut ke khilafiyah itu. Di dalam tafsir Muyassir disebutkan wal mutallaqatul harair. Harair ini jamak dari hurrah. Kalau dia adalah perempuan merdeka, kalau laki merdeka itu ahrar, jamak dari hur. Lalu bagaimana dengan perempuan yang budak? Maka dikatakan oleh para ulama, dalam surat An-Nisa disebutkan walahunna nisful ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan budak itu hukumnya setengah dari perempuan merdeka. Apapun itu. Hah? Sahih enggak itu ayatnya tadi ada? Tentang muhsanat, tentang perempuan. Sebentar, anak-anak lihat dulu ayatnya sebentar. Takutnya ada salah kalimat. Salah ayat. Fa idza uhsinna fa inataini bi fahishatin fa'alayhinna nisfu ma ma'al al-muhsanati min al-'adzab. Jadi perempuan budak fa'alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adzab. Setengah dari hukuman. Tapi di sini dikiaskan dengan hukum untuk hukuman budak perempuan yang setengah daripada budak merdeka, perempuan merdeka, maka dalam urusan talak iddah dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya budak perempuan itu hukumnya juga setengah masa iddahnya perempuan merdeka. Tetapi kan namanya tiga kali masa haid tidak bisa dibagi setengah. Masa untuk perempuan budak perempuan yang ditalak suaminya, maka dia masa haidnya adalah satu setengah masa haid, kan gak bisa. Maka para ulama bilang untuk budak perempuan dua kali masa haid. Itu dua kali masa haid. Kegambar gak sini soal hukum-hukumnya? Kegambar pak ya? Baik. Kemudian kata Allah, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Ya. Di sini wala yajuzu lahunna tajawuzu rajulin akhara fi athna'i hadhihi al-iddati hatta tantahi. Ya, enggak boleh dia di masa iddah, tidak boleh dia nikah dengan pria lainnya pas lagi masa iddah. Ya, enggak boleh. Jangan dia nikah. Khitbah aja enggak boleh. Karena dia masih dimiliki oleh suaminya selama masa iddah. Ini yang harus kita cerdaskan kembali kaum muslimin. Karena kaum muslimin rata-rata mereka memahami bahwa kalau sudah dicerai, maka sudah bukan sebagai istrinya lagi. Sebentar, cerai yang dimaksud apa? Kalau setelah kalimat cerai, maka dia masih istrinya sampai selesai masa iddah. Selama masih masa iddah, maka itu masih istrinya. Anda menemukan kasus bahkan begini, ikhwan. Tapi waktunya ini gak ya, anak kau cerita ya. Karena takutnya waktunya panjangan. Tapi gak apa-apa lah. Jadi kan diantara ikhwan kita kan kadang-kadang ada mencomblangkan perempuan, menawarkan istri, menawarkan perempuan untuk dinikahi dan seterusnya kan ya. Ada salah satu tawaran akhwat gitu. Dan fotonya di apa namanya, oleh wasilah punya dia, wasilah punya fotonya, dikasih oleh salah seorang ustadz yang menawarkan padanya. Ya, itu Pak Wil. Misalnya nih Pak Wil, antum ditawari nih, Pak Wil mau anak antum nikah lagi? Loh, ada akhwat ya? Ya ada nih. Ya, kalau wasilahnya fulan. Ada udah dikasih fotonya, masya Allah, wasilah punya fotonya. Ini fitnah yang banyak sekarang tuh kayak gitu. Wasilah, bukan wasilah ternyata, penimbun perempuan. Memang agak kasar namanya, tapi emang di sini diantara kemunkaran yang terjadi pada sebagian wasilah, wasilah ini menimbun perempuan, menimbun data-data, biografi dan foto-fotonya. Anda enggak mengatakan dengan seutuhnya, enggak mengatakan bahwa saya ini dia menikmati foto. Enggak, mungkin enggak gitu. Cuman siapa yang bisa aman dari fitnah yang seperti ini? Hatta wasilah, sebaik apapun wasilah itu, namanya menyimpan ya foto atau biodata dan foto. Ya, mungkin bakal tertarik dengan biodata dan foto-foto kan? Kita enggak tahu ya. Baik, wasilah ini dia urut fotonya dan dapat dari seorang ustaz yang juga sering mencomblangi umhat-umhat atau akhwat atau dengan ikhwan dan seterusnya. Enggak masalah dengan mencomblangi, cuma di sini muskilah yang besar yang pada kecomblangan di antara kita nih. Pencomblangan ya. Kemungkaran yang banyak terjadi dan harus dinasihati oleh para asatidah juga. Ustaz ini mencomblang. Terus tabayun. Dan itu ini terjadi pada anak sebenarnya. Anak kemudian anak bilang, "Kok antum bisa dapat fotonya di mana?" Ada dari Ustaz Fulan. Ustaz Fulan itu siapa ya dia? Muridnya, ustadznya beliau. Enggak tahu. Langsung tanya ke ustadznya. Anda minta nomor ustadznya. Ini enggak beres ini. Maksudnya enggak beres apa? Kenapa? Ini fotonya dari ustadznya. Kenapa ustadz itu punya fotonya gitu loh? Oke kan? Mungkin ustaz ini enggak bermaksud buruk ya. Mungkin ustaznya cuma pengen nanti kalau ada yang mau biar dia nanti share ke yang minat. Tapi kan nazar enggak begini gitu loh. Lalu apa fungsinya nazar ke rumahnya dia atau ini, kalau udah ada fotonya kan udah enggak usah nazar kan? Baik, kemudian Anda tolong minta kontak. Baik, Anda tanya kemudian. Ini kok bisa ada fotonya ustaz? Emang siapanya antum? Anda lupa, nah waktu itu beliau ngomong apa muridnya atau apa? Ternyata bukan muridnya. Ternyata itu dari temannya yang menawarkan pada dia dan dikasih. Lihat tuh, ini dia di antara kita kayak gini nih, di antara kita. Nah, kita di sini maksudnya ahlus sunnah. Enggak bukan antum. Kayak gini ya kawan, sampai kayak gini. Musalsal, kalau dalam ilmu hadis musalsal berantai. Ya, yuk, temannya ustaz itu menawarkan ustaz itu. Ya, masya Allah. Kok kayak gini? Ya, anak nggak enak mau anak ceramain ustaz ini nggak enak karena ternyata beliau 8 tahun lebih tua daripada anak. Anak nggak enak juga. Gimana ustaz? Kok ada fotonya ustaz? Ah itu teman anak itu. Maksudnya apa? Itu kenalan teman anak. Masya Allah. Orang mana ustaz? Apa ya, Sukabumi kalau salah. Anda lupa Sukabumi Cianjur pokoknya Jawa Barat. Kok bisa begitu ustaz? Iya, jadi ceritanya gini. Tapi ternyata ustaz beliau cerita ke anak. Itu dia tuh istri kedua fulan. Ada orang dia istri kedua, tapi udah enggak pernah di apa-apain sama suaminya dan kayaknya diceraikan. Tapi gimana ya ustaz ya? Kayak diceraikan baru kemarin-kemarin gitu. Berarti sekarang masih masa idah ustaz. Anda pikir ini ustaz apa-apa ini kok nanya kayak gini ke anak? Berarti dia ini masih istri orang gitu loh. Karena masih dalam masa idah, ini yang tadi berkaitan ini nih. Masih di masa idah baru cerai maksudnya sebulan lalu atau gimana? Berarti kira-kira berapa lama ya ustaz masa idahnya? Loh. Kok nanya ke anak? Maksudnya hal ini hal yang seharusnya antum enggak perlu nanya ke anak bikin malu antum ini. Tapi anak enggak ngomong kayak gitu, anak ngomong baik-baik aja. Oh iya, nanti ya 3 bulan maksudnya 3 kali masa puru, Pak, 3 kali masa haid. Dan itu 3 bulan berarti beliau ini masih istrinya fulan, istri orang. Jadi kita enggak bisa nyebar-nyebarin hal kayak gini. Oh iya, Ustaz, iya, Ustaz. Ya. Di sini anak-anak kemudian berpikir ini di kalangan kita sampai level ustadznya aja hal-hal kayak ini enggak ngerti gitu loh. Ini salah satu ustadz lokal di Jakarta, bukan ustadz yang diundang mana-mana, enggak, ustadz lokal memang levelnya. Tapi termasuk ustadz yang lulusan Lipia. Kayak gini. Pusing anak dengarnya. Ini gimana? Dan fotonya udah enggak tahu kemana aja, enggak tahu dah. Dan perempuan akhwat ini awam gitu, maksudnya mungkin udah ngaji tapi awam, nggak ngerti hal hukum begini, ustadznya juga ngerti ya bagaimana dianya. Itu yang membuat anak belakangan ini pengen ngajarin tentang fikih keluarga, tentang masalah-masalah seperti ini. Qadarullah, bisa seperti itu, ikhwan. Itu diantara kita loh, dan itu mungkin bergulir terjadi penimbun-penimbun ummahat ini, ya kemudian punya fotonya, biro tanya, kemudian nanti antum mau enggak ini fotonya. Lah, pertanyaan kita apa? Kok bisa ada di antum foto dia? Apa kepentingan antum? Wasilah. Wasilah ini dia, wasilah yang banyak munkar di wasilah. Apa kemunkaran banyak wasilah-wasilah kita? Pertama, banyak yang nyimpen foto. Padahal apa kepentingan dia untuk nyimpen foto? Untuk menawarkan ke orang, menjajakan ke orang? Enggak gitu caranya. Kedua, kecuali ke wasilah perempuannya. Itu adalah kewasilah perempuan ya. Tidak masalah. Kedua, nanti wasilah kemudian ngantrin. Ya kan? Misal, jangan anak. Alwi wasilah buat antum buat nikah misalnya. Alwi jadi wasilah buat antum buat nikah lagi. Ya kan? Ayo pak, anak antrin pak. Antum kemudian ikutan ke rumah calonnya beliau, calon keduanya beliau. Antum ikut juga ke dalam rumah. Beliau mau nazar. Nazar juga dia. Ya kan? Coba. Ada gitu antum mengikuti mazhab yang membolehkan nazar wajah dan rambut. Tolong no, ukti rambutnya anda mau lihat. Misalnya antum pakai pendapat itu. Dan antum gak keluar Alwi. Tetap stay di situ bahkan. Bahkan antum HP-nya antum gini apa nah, HP-nya. Sup. Ini lihat nih. Di antara alusunnya kayak gini ada gak? Ada wasilah kayak gini, ya ada sih kayak gini. Baik. Kemudian ada wasilah yang mukalamah dengan calonnya, antum misal mukalamah. Pokoknya antum enggak boleh ngomong sama calon antum. Takutnya fitnah. Biar aneh ngomong. Lah. Malah lebih buruk karena apa? Enggak ada sebenarnya wasilah itu kepentingannya apa untuk lebih detail? Kan wasilah hanya, kalau wasilah mungkin perempuan ya, mungkin lebih mending lah ya. Muka lamah kemudian lebih tahu detail, malah wasilnya lebih tahu tentang antum lebih detail, lebih tahu tentang dia lebih detail, dan antum dengan dia dibiarin diambil ambigu dan gak jelas, harus lewat. Nah ini salah, ini kesalahan, ya, begitu ya kawan. maka memang lebih afdol wasilah itu baiknya dari keluarganya, gitu kan ya? Atau mungkin kalau memang keluarga nggak ada yang bisa, mungkin dari perempuan, dan antum bisa nanya-nanya ke dia, mungkin gitu. Ya, ya begitu yang terjadi di antara kita, ya, kawan. Ya, ya masalah-masalah seperti ini, tauhid-tauhid ada, ya akidah-akidah selamat. Tapi di masalah ini kadang-kadang nggak ngerti hukum, dan ya begitu qadar Allah. Makanya punya ilmu dulu, ya. Taib. Ini Mas Syahid. Tadi berkaitan dengan itu ya. Tadi ya, jadi ustadznya sendiri masih bingung. Tapi dia baru diceraikan kayaknya sebulan lalu ustadznya, Allah. Tapi udah dinawarin ke orang-orang ini. Ini ngawur. Makanya kemarin di Masjid Jawa, ana temakan hukum khitbah di masa iddah. Ya, ini perempuan masih di masa iddah. Dan dia masih dimiliki oleh suaminya. Jangankan khitbah. Orang lain tetap gak boleh lihat dia. Gak boleh menyinggung tentang kutunggu jandamu. Gak boleh. Gak boleh. Ya dia memang berpotensi menjanda, tapi dia masih milik orang. Karena belum selesai masa iddah. Masa iddah inilah yang banyak dari kaum muslimin, masyarakat kita yang gak ngerti. Apa sih konsekuensi masa iddah? Gitu loh. Ya. Ya jadi harus berkali-kali tuh anak berulang-ulang di banyak kajian harus mencerdaskan masalah ini, karena ternyata makin kemari anak makin melihat banyak dari kaum muslimin bahkan sudah menikah berapa tahun udah punya anak gede-gede tapi nggak ngerti masalah-masalah seperti ini, ya. Kemudian kata Allah Taala, wala yahillu lahunna ayatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Di sini katakan wala yahillu lahunna an yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna min al-hamli aw al-hayd. Perempuan itu harus jujur. Di masa iddah dia harus jujur. Tentang masalah apakah dia haid atau tidak. Masalah dia haid atau tidak. Jadi setelah perempuan ini talak sama suaminya, saya talak kamu, khalas. Berarti kan terjadi hukum iddah. Harus 3 kali masa haid. Dan masa haid seseorang perempuan itu belum tentu sama dengan yang lainnya. Ada perempuan yang masa haidnya siklusnya normal. Tiap tanggal sekian kira-kira bakal haid. Ada yang siklusnya sudah rusak. Mungkin karena ada penyakit atau stres atau habis kena COVID atau habis pernah hamil. Maka siklusnya berubah tuh. Kadang-kadang 2 bulan sekali dia haid. Ada enggak kayak gitu? Ada, ikhwan. Ada perubahan 2 bulan sekali dia haid. Terus ditalak. Maka benar-benar tunggu sampai 3 kali masa haid. Walaupun ternyata 2 bulan sekali dia masa haidnya. 6 bulan. Dan harus jujur perempuan ini. Muskilahnya setelahnya perempuan. Ya Allah. Haid saya ini enggak jelas. Kadang bisa 3 bulan sekali masa haidnya. Ya. Maka kemudian udah enggak tahan kan 9 bulan nih jadinya nih. Di bulan ke-4 dia mikir, ah, lah ngomong aja lah kalau ini, kalau ternyata ada ikhwan yang mau sama dia, ini nggak boleh sebenarnya, mau sama dia, ah ngomong aja udah 4 bulan udah selesai masa haidnya 3 kali, kan bisa bohong kan ya, emang siapa yang bakal tahu kalau dia udah berapa kali haid, cuma Allah Taala kemudian dia yang tahu kan, kemudian malaikat mencatat amal tahu, ya akhirnya dia bohong, nggak apa-apa akhi antum datang aja. Anu sudah selesai masa haid 3 kali. Ini buktinya udah bulan ke-4. Ikhwan itu kan gak bisa meriksa kemudian mengecek gimana, gak bisa. Akhirnya datang mengkhitbah, melamar. Nah ini lihat. Jadi Allah Ta'ala sudah mewanti-wanti. Harus jujur, jangan bohong. Tentang masalah apakah sedang hamil atau masalah haidnya. Ya. Taib. Kemudian. Wabu'ulatuhunna ahqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Kata dalam tafsir dikatakan wa azwajul mutallaqati ahqqu bimuraja'atihinna fil iddah. Suami-suami dari istri-istri yang ditalak ini, suami-suami aslinya itu lebih berhak untuk apa? Muraja'ah. Kembali. Ya, untuk mengambil apa namanya? Menyayangi kembali, merujuk kembali. Dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Paham gak disini, ikhwan? Iya. Dalam masa iddahnya. Jadi suami-suami ini lebih berhak. Maka tidak boleh ada seorang pun dari luar menginterupsi atau memberikan kisi-kisi bahwa saya diri menginginkannya. Enggak boleh. Laki-laki lain enggak boleh di luar suami ini. Dan istri ini harus tetap ada di rumah suami ketika di masa iddah. Tetap di rumah suami di masa iddah. Maka enggak boleh ada tetangga atau ikhwan pengajian lain kemudian, tahu enggak fulana dicelain tahu? Wah, beneran nih. Wah, langsung gua. Ya. Nama suaminya Muhsin. Dari jamu, ya. Atau nama suaminya Muslim. Jadi Jamus, ya, jandanya Muslim. Jamus kan ini kebo, ya. Nah, kemudian jadi itu. Ya. Itu udah diceraiin tuh. Walaupun belum sampai pengadilan tapi jadi omongan di antara orang ikhwan-ikhwan setelah pengajian. Iya. Mau enggak sama Jamus tuh? Kebo dong. Sama Jamus tuh. Jana Muslim cakep dia, baik hati dan telah dikhianati oleh suaminya. Ya, enggak boleh kayak gitu. Itu sama dengan ngomongin siapa? Istri orang. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah. Selesai masa iddah berarti dari masa pentalakannya, pengucapan talak sampai selesai 3 qurru, 3 kali masa haid. Nah, mengetahui 3 kali masa haid itu kan kita enggak sembarangan juga gitu loh. Maka enggak boleh kita ngomongin istri orang seperti itu dan dia, kita enggak tahu dia sudah selesai belum 3 kali masa haidnya. Gitu kan? Ya, kecuali kalau perempuan itu kemudian mereklamasikan, memproklamasikan di depan rumahnya bahwa saya sudah 3 kali loh, gitu misalnya. Nah, berarti antum udah tahu dia berarti udah selesai masa haid. Ayo kita omongin lah. Antum mau enggak tuh menjamus tuh? Masya Allah beliau tuh. Iya. Nah, itu boleh. Kemudian di khitbah, dilamar, dinazar boleh. Bagi yang menginginkannya. Ya begitu. Tapi ketika di masa iddah, suaminya berhak memilikinya. Suami berhak rujuk padanya. Dan masih dimiliki di bawah tanggungan suami. Ya. Kemudian ahqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah, kalau misalnya suami ini yanbaghi an yakuna dzalika bi qasd al islah wal khair laisa bi qasd al idrar ta'dhiban lahunna bi tatwil al iddah. Ya. Maksudnya begini ikhwan. Seorang suami menceraikan istrinya bilang, "Saya talak kamu." Setelah memanggilkan berarti terjadi hukum talak, ya. Hukum talak, hukum iddah juga. Selama 3 kali masa quru, 3 kali masa haid. Nah. Suami ini selama 3 kali masa haid ini, suami ini lebih berhak untuk merujuknya. Tapi suami juga harus jujur. Dan harus berbuat ihsan. Suami-suami ini lebih berhak untuk kembali merengkuh istrinya. Kalau memang suami-suami ini ingin apa? Islah. Beneran. Bukan ingin idrar. Ya, bukan ingin idrar. Bagaimana gambaran suami yang ingin memberikan mudharat pada istrinya? Yaitu bitatwilil muddah. Memperpanjang masa lagi. Yaitu dia, nih, saya talak kamu. Suami benci sama istrinya, benci banget. Dan pengen memberikan mudharat pada istrinya. Akhirnya terjadi masa iddah, 3 kali masa quru, beberapa waktu sejenak, ini kan digantung nih, belum dirujuk nih. Beberapa waktu menjelang apa? Selesai masa iddah, supaya perempuan ini gak nikah lagi sama siapapun, dia rujuk tiba-tiba. Nah, dek, aku rujuk sama kamu. Tapi niatnya tuh jelek. Aku rujuk sama kamu, dek. Oh iya, mas. Ya, lah. Namun kemudian kan jadi normal lagi tuh hidup lu dengan kalimat rujuk gitu. Tapi tidak dijima, melainkan kemudian ditalak lagi. Paham gak sini, kawan? Kali ini talak kedua, ya. Maka terjadi tatwil mudah. Berapa lagi? 3 kali masa quru lagi. Ini normalnya biasanya 3 bulan. Biasanya tergantung dengan siklus dia. Berarti berapa total dia harus nunggu ini? 6 bulan. Itu untuk 2 kali talak. Ini kan memberikan idrar pada perempuan ini. Idrar dari segi penungguan, idrar dari segi perasaan. Iya, karena perasaannya itu telah dihancurkan oleh suaminya gitu loh, dengan permainan ini enggak boleh seperti itu. Maka kata Allah, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Ya. Yaitu walin nisa'i huququn 'alal azwaj mithla allati 'alaihinna 'alal wajhil ma'ruf. Perempuan juga punya hak yang harus ditunaikan suami-suami sebagaimana sebaliknya, sesuai dengan uruf. Yaitu kalau memang kita ini pengen dibaikin sama istri, maka kita harus baik sama dia. Sebagian ulama beristinbat di sini, laki-laki itu juga perlu berhias di depan istrinya. Sebagaimana laki-laki menginginkan istrinya berhias buat dia. Maka dengan ayat walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Iya, jadi perlu ganteng ikhwan di depan istri, jangan kayak antum. Perlu ganteng Pak Wiladil ya. Iya, depan istri. Itu ya. Walil rijali 'alaihinna darajah. Walil rijali 'alan nisa'i manzilatun zaidatun min husni shuhbati wal 'ushrati wal ma'ruf wal qiwamati 'alal bait. Ada di sini derajat yang dia derajat laki-laki di atas perempuan, memiliki manzilah yang lebih tinggi dari segi baiknya muasyarah dan juga mengurus rumah tangganya. Ya, baiknya muasyarah di antaranya infak, nafkah dan seterusnya. Jadi hak laki-laki lebih besar. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik, itu untuk tafsir muyassar ya tentang hukum ila. Hah? Ada pertanyaan. Dari Pak Prayitno. Kayaknya kenal. Kayaknya yang waktu itu ke Majalengka itu. Terus tiba-tiba pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabar Pak Prayitno, Dokter Pray, gimana kabarnya? Jadi untuk suami yang bertahun-tahun di luar negeri, kalau istri memang sabar, ridho ya gak masalah. Cuman kalau menurut Umar bin Khattab yang seperti ini, ya sebaiknya dipisahkan kalau memang bermadarat buat istrinya atau buat suaminya. Lebih bermadhar lagi buat istrinya, kawan. Karena suami itu lebih bebas dia. Ya, misalnya kerjanya di Qatar atau kerja di Dubai. Nah, masya Allah, ajib ya. Kerja di Dubai. Iya. Apa? Duku Bima ya? Dubai itu apa? UAE. Uni Emirat Arab. Ya, kerja di Dubai atau kerja di Madinah. Masya Allah. Suaminya ditinggal di Cikarang. suaminya istri di Cikarang. Kontrak kerja 3 tahun. Ya. Kalau memang suami istri ini siap digituin, fadhal. LDR. Ya. Long distance relationship, gitu kan ya? Tapi kalau sampai seperti itu bertahannya susah itu. Kadang-kadang walaupun uangnya mengalir tapi bertahannya susah. Tapi ada juga yang bertahan. Yang penting uangnya ngalir, gitu kan. Apalagi kerjanya di Dubai. Sekali transfer 20 juta, 20 juta per bulan. Nah, itu insyaallah istiqomah. Ya. Tapi kan perempuan butuh nafkah batin. Siapa yang bisa memberi kenyamanan dan keamanan buat perempuan ini? Dan siapa yang bisa menjamin perempuan ini tidak selingkuh? Ya. Sebaiknya juga dengan yang di Dubai, ya, suaminya. Kalau suami lebih bebas, dia tafadhal bisa nikah sama TKW Dubai, ya kan? Tanpa diketahui oleh istri. tanpa wali. Kalau laki-laki enggak masalah. Bahkan sekarang sebagian difatwakan boleh wali itu atau saksi dengan online, dengan Zoom atau Skype. Kalau memang darurat bisa. Kan lebih mudah kan? Nah, tuh. Gimana Pak Rima? Pertimbangan yang baik ya Pak Rima ya? Gak mungkin Pak Rima, gak bisa. Habis. Jadi, kalau memang si istrinya bisa sabar dan terima ya Alhamdulillah. Tapi umumnya gak diterima. Umumnya gak terima, gak bisa sabar dan akan sakit hati benar-benar. Iya, daripada seperti itu, tidak dapat nafkah batin yang kadang-kadang itu lebih dibutuhkan, maka yang afdal mungkin coba dipertimbangkan lagi. Mungkin bisa dengan jalur cerai dan mencari suami yang insyaallah lebih baik kondisinya dan pekerjaannya. Begitu. Karena madharatnya besar meninggalkan istri. Makanya Umar Khattab sampai tidak mengizinkan dalam urusan jihad loh. Tidak mengizinkan pasukanku untuk melebihi meninggalkan istrinya melebihi 4 atau 6 bulan. 4 atau 6 bulan ini ragu antara 4 bulan paling mantok atau 6 bulan. Karena perempuan rata-rata tidak kuat kalau udah lebih dari 4 bulan dinafkahi batin, tidak dinafkahi batin lebih dari 4 bulan rata-rata enggak kuat perempuan. Sakit hati mereka. Begitu, wallahu a'lam. Begitu ya, Pak Prai. Berarti untuk di negara kita ini harus menunggu dari pengadilan apakah kembali ke syariat? Dari segi selesai masa iddah, syariat. Hanya saja, kalau pakai kaidah-kaidah fiqhiyah lainnya, ya, la dharar wa la dirar. Misal perempuan ini selesai 3 kali masa haid. Tapi di secara pengadilan, kadang-kadang kan prosesnya kan butuh berapa waktu. Kan? Kalau memang antum mau, nikah siri dulu. Karena untuk dapat surat nikah kan harus ada surat resmi cerai kan ya. Belum kakaknya lagi dan seterusnya, KTP dan seterusnya kan. Itu kan butuh proses rata-rata. Nah, secara syari boleh nikah siri seperti ini. Dengan tanpa syarat, nikah siri aja kelas. Tapi juga ada kewajiban bagi suami ini untuk kemudian dan istri ini memproses seluruh hal di pengadilan. Sampai semuanya selesai, sehingga bisa memproses dokumentasi atau birokrasi pemerintahan itu ya. Itu bisa. Secara syari gak terlarang itu. Nikah siri yang seperti ini. Yang penting sudah haid 3 kali gitu. Itu bagi yang perempuan yang ditalak normal, Pak. Kalau misal perempuan ini ditalak pas masa hamil, maka bukan masa haid barometernya, tetapi keluarnya darah setelah anak lahir. Ya, istibra, keluarnya darah setelah anak lahir. Kalau misalnya dia menopause, ada lagi masa iddahnya. Kalau misalnya dia wafat suaminya, masa iddahnya beda lagi. 4 bulan 10 hari. Gitu. Iya. Misalnya 4 bulan 10 hari sudah selesai dan belum mengurus berkas-berkas rumah tangganya di kenegaraan. Baik KTP-nya, baik kartu keluarganya dan seterusnya. Tapi kita enggak bisa menikahi dia secara resmi kenegaraan. Kalau memang masih seperti itu keadaan berkas-berkasnya. Maka disyaratkan kalau dia memang enggak bisa tahan dan dimudahkan urusannya kemudian, maka khalas nikah siri secara tradisi atau secara syar'i. Nikah aja. Dan ini bukan nikah siri yang diharamkan. Nikah siri khalas. Siri di sini enggak mesti siri diam-diam bukan, kadang terbuka. Cuman tanpa adanya peresmian, cuman ada surat dari lurah atau RT gitu kan. Apa namanya? Izin apa surat apa? Numpang nikah. Ya semacam itulah. Hah? Ya apalah surat-surat keterangan aja, Pak. Kadang-kadang bukan yang ke KUA, bukan. Tokoh situ mungkin atau RT situ mungkin. Adalah surat-surat seperti itu. Buat bukti kalau fulan telah menikah, nanti kalau ada apa-apa kan bisa nih. Tapi kan ada keterangan di surat itu. Surat ini hanya sementara. Harap diteruskan berikutnya ke pihak yang bertanggung jawab seperti KUA dan seterusnya, itu bisa ya, seperti itu. Nazar yang boleh lihat rambut dapat jumhur atau enggak? Bukan jumhur, menurut anda bukan jumhur, wallah. Rambut ada yang bolehkan betis, tapi enggak recommended, karena ntar akan menjadi hujah bagi sebagian orang. Rambut boleh, betis boleh, kenapa enggak berikutnya boleh? Terus aja. Terus. Ustaz, kalau melihat gitu apakah bisa dibagikan oleh yang akhwat saudara kita, Ustaz, kalau tadi melihat rambut gitu kan? Boleh. Diwakilkan, dideskripsikan nanti, oh ternyata rambutnya pirang, dia ini. Boleh diwakilkan oleh perempuan. Harap bisa ambil usah ya dari yang gampang. Gimana? Boleh ambil rambut gitu. Kalau antum itu fadl, enggak, kalau anak pribadi anak enggak mau ngambil itu. Anda cukup aja lihat wajah, tangan, dah selesai, itu udah mewakili insya Allah. Insya Allah rambut perempuan bagus-bagus, nggak kayak rambut kita insya Allah, bagus-bagus. Nggak ada kemudian Pak Jibab antum curiga ini rambutnya bagus nih, jangan botak nih, jangan. Insya Allah bagus insya Allah. Karena sebagian dari orang-orang yang nazar itu banyak yang cuman pengen nazar dan kemudian punya stok nazar yang banyak. Iya. Dia dalam satu occasion, dalam satu momentum dia nyari istri, ada 4 kandidat dan semua di nazar. Ada yang kayak gitu. Oh, boleh bersamaan gitu. Dalam waktu sebulan semuanya di nazar gitu ya. Ya kalau emang dia niat nikah, boleh sebenarnya. Hanya saja ini bisa ngerusak hatinya gitu loh. Dan bisa ngerusak perasaan perempuan yang dinator. Iya. Kalau ada 4-4 yang dinator misalnya. Semuanya mau insya Allah. Gak. Bercanda tadi. Namanya anak tahu kan kalau yang minta foto itu katanya taruh katanya salah alasannya. Minta apa? Gini, datanya gitu kan. Itu nazar, nah, maksudnya bukan ta'aruf. Ta'aruf itu kok biodata, Pak? Oh iya, minta biodata ya. Biodata. Apa hukum nazar lewat handphone misalnya? Dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram itu Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan dalam kitab nikahnya, beliau lebih condong ke pendapat tidak. Tapi tidaknya bukan karena perbuatan ini haram secara zat, bukan. Tetapi beliau lebih ilatnya itu bukan di haram secara zat. Ilatnya adalah bahwasanya foto itu ada posibilitas kamuflase, ta'dilat, editing, dan tidak real, belum tentu real sesuai dengan ini, karena bisa diedit. Jadi bukan dari segi tidak bolehnya nazar lewat foto dalam masalah nazar karena pengen melamarnya. Artinya gini, kalau mana membaca tulisan beliau tentang masalah ini menunjukkan kalau misalnya nazar lewat foto ini misalnya dilihat sekilas atau langsung dihapus habis itu sama pengirimnya enggak WhatsApp atau dilihat lewat handphone orang nih kayak gini loh. Ini nazar. Boleh kalau cuman nih lo orangnya dan antum enggak simpan. Oh iya ya bener. Anak screenshot dulu. Ya enggak lah. Enggak di-save. Ya begitu. Atau itu sebagai mukaddimah nazar gitu loh. Untuk meneguhkan mau enggak lanjut ke rumahnya gitu. Mungkin bisa seperti itu, mungkin bisa. Lihat fotonya tapi dengan cara seperti itu. Karena itu juga termasuk nazar. Dan memang antum pengen nikah, boleh seperti itu. Ini bapak kok semangat nanya itu, apa ada anak gadis pak, punya anak gadis? Ada teman yang nyari istri saat. Ah, gak seru banget ini. Gak usah. Gak seru. Nah itu urusan beliau lah, anak gak mau tahu. Ya pak ya begitu pak. Ya. Ya seperti itu. Sallallahu alaihi wa sallam.